Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dipertemukan kita semuanya di majlis yang mulia, di salah satu rumah Allah Jalla wa Ala, untuk kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang afdal ini bainal maghribi wal isya untuk saling mengingatkan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semuanya fid dunya wal ukhra. Semoga majelis kita ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai majlis yang marhuman, dirahmati, mubarakan, diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah bekal menuju alam akhirat, bekal menuju hari akhir. Naam. Ketika kita berbicara ya bekal menuju hari akhir. Naam. Tentu tidak lepas dari ya keimanan seseorang dengan hari akhir. Ketika seorang tidak mengimani hari akhir, dia tidak mungkin akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari itu. Taib. Demikian pula orang yang beriman pun bertingkat-tingkat. Ya. Ada orang tidak beriman, ya, menganggap kehidupan itu hanya dunia. Setelah itu tidak ada lagi kehidupan. Orang seperti ini tidak mungkin akan mempersiapkan ya bekal menuju hari akhir. Demikian pula orang-orang yang beriman, mereka bertingkat-tingkat keimanannya, ya, tentang hari akhir. Semakin kuat iman seseorang, ya, dengan hari akhir, maka dia akan kita dapatkan orang yang paling bersemangat di dalam menyiapkan bekal untuk menghadapi hari akhir itu. Semakin kuat keimanan, maka semakin, ya, bersemangat dia di dalam apa? Mempersiapkan bekal tersebut. Maka dengan pasti kita katakan, orang yang paling baik di dalam mempersiapkan hari akhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling mengerti tentang Allah jalla wa ala. Orang yang paling mengerti tentang hari akhir. Orang yang paling mengerti tentang al-jannah, surga, wan-nar. Wa qad ra'a bi'ainihi. Sungguh Nabi telah melihat, ya, al-jannah wan-nar dengan apa? Kedua mata beliau. Melihat, ya. Maka tentunya keimanan beliau alaihi salatu wassalam terhadap hari akhir, keimanan beliau kepada Allah lebih daripada umatnya. Maka kita dapatkan, ya, beliau adalah orang yang paling bersemangat di dalam apa? Ya, mempersiapkan bekal menuju hari akhir, sebagaimana beliau adalah orang yang paling bersemangat mengingatkan umatnya untuk mempersiapkan bekal menuju hari akhir. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ya, sehingga sekali lagi pembahasan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari akhir sangat terkait dengan al-iman, keimanan dengan hari akhir. Orang-orang yang kafir, mereka tidak meyakini adanya kebangkitan, seperti disebutkan dalam firman Allah jalla wa ala, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Za'amal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang kafir, mereka menyangka, mereka meyakini, mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, ini kalau sudah mati sudah. Makanya sampai ada orang yang datang kepada Nabi membawa tulang-tulang yang sudah rapuh, dihancurkan di hadapan Nabi, kemudian mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini yang sudah menjadi debu? Siapa yang akan membangkitkan? Taib. Qul, katakanlah wahai Nabi, bala wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, sungguh kalian betul-betul akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian betul-betul kalian akan diberitahu tentang apa yang dulu kalian lakukan di dunia. Ya, itulah bekal yang dia kumpulkan. Ya, apakah itu bekal kebaikan atau justru yang ada adalah membawa mada adzunub wal ma'asi. Latunabbi summa latunabba'unna bima 'amiltum, akan diberitahu kalian tentang apa yang dulu kalian mada lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu bagi Allah sangat apa? Mudah. Mudah bagi Allah jalla wa ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini yang pertama yang perlu kita ingatkan, ya. Bahwasanya bekal mempersiapkan hari akhir itu sangat erat kaitannya dengan apa? Iman kepada hari akhir. Nah, kemudian, ya, perkara yang kedua yang perlu kita ingatkan di sini. Kalau ada yang bertanya bagaimana seorang mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir, ya, jawabannya, ya, adalah mencontoh orang yang telah mempersiapkan hari akhir dengan bekal-bekal yang terbaik. Tidak lain adalah mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang bagaimana kita menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan nanti, kehidupan akhir, yaumul qiyamah, menghadapi alam barzakh, menghadapi haul, ya, kengerian-kengerian ketika manusia dibangkitkan di mahsyar, ya. Kemudian ada di sana mizan, ada di sana mada, hisab, ada di sana sirat, jembatan. Berbicara tentang apa yang seharusnya kita lakukan, bekal apa yang harusnya kita kumpulkan untuk menghadapi itu semuanya. Maka, ya, jawabannya adalah melihat, mencontoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyiapkan bekal menuju hari apa? Akhir. Itu jawabannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah qudwah, uswah, teladan yang terbaik dalam segala hal. Allah jalla wa ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi atas kalian semuanya uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik dalam hal apa? Tidak disebutkan dalam ayat ini. Tidak disebutkan teladan yang baik dalam berkeluarga. Tidak disebutkan teladan yang baik dalam beribadah. Tidak disebutkan teladan yang terbaik dalam akidah. Allah hanya menyebutkan teladan yang baik. Artinya, beliau adalah teladan yang terbaik dalam segala hal. Naam. Terkadang manusia ada memiliki sisi kebaikan namun terbatas. Ya, dia orang yang terbaik dalam usaha ini. Kalau usaha yang lain dia gagal. Ini orang yang terbaik, ya, dalam ilmu nahwu. Begitu ilmu fikih dia apa namanya? Kurang. Ini orang yang terbaik hafalan Al-Qur'annya. Tetapi ketika ya mempelajari tafsir dia ternyata masih apa? Kurang. Ya. Tetapi tidak dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam ayat ini. Ya. Beliau adalah tauladan yang terbaik dalam segala apa? Hal, tidak dibatasi oleh Allah jalla wa ala. Termasuk juga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, tauladan yang terbaik di dalam mempersiapkan bekal menuju hari mata akhir. Beliau menjadi tauladan dan contoh. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ya, kalau kita membahas pembahasan ini, mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir, ya, artinya kita memang harus mempelajari bagaimana kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu sesuatu yang, ya, tidak mungkin kita bisa lakukan. Ya, sehari, dua hari, bahkan seluruh umur kita curahkan untuk apa namanya mempelajari Alkitab was sunnah, ya, berusaha untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, kita tidak pernah akan mampu, ya, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Namun saddidu wa qaribu, saddidu wa qaribu, ibarat orang memanah. Ya, memanah buruan. Upayakan untuk tepat. Tetapi kalau tidak tepat, setidaknya mengenai apa namanya? Sasaran. Ya. Kita tidak mungkin bisa sama seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Namun kita berusaha. Ya, semoga Allah jalla wa ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita simpulkan bahwasanya mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari akhir, yakni dengan kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mari kita lihat sebagian sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita lihat, kita contoh, kita toladani beliau. Nah, apa yang beliau persiapkan untuk ya menghadap Allah jalla wa ala? Ya. Ternyata yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bekal yang paling asas, bekal yang paling penting, yang itu dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu pula yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam selama umur beliau, adalah at-tauhid. Ibadatullah wahdahu, beribadah hanya kepada Allah jalla wa ala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan membersihkan al-ibadah minasyirki billahi azza wa jal. Ini bekal yang paling agung. Kalau seorang belum memiliki bekal ini, yang lainnya bukan bekal bagi dia. Bersedekah, banyak memberi, banyak berbuat, ya, memberikan kepada anak-anak yatim, membantu orang-orang miskin, namun tidak dibangun di atas tauhidullah, tidak dibangun di atas kalimat la ilaha illallah, semua amalan itu bukan menjadi bekal dia, tapi akan hancur. Sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nasib mereka pada hari kiamat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ini berkenaan dengan orang-orang yang mereka ya mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah jalla wa ala, seperti orang-orang kufar. Tidak diragukan sebagian orang-orang kafir punya amalan kebaikan lahiriahnya, ya atau tidak? Ya, ada yang berbuat baik dengan orang-orang fakir luar biasa. Ya. Dikasih itu orang fakir, anak-anak yatim dibantu, ya, armalah para janda juga dibantu, luar biasa. Tetapi tidak dibangun di atas akidah. Tidak dibangun di atas iman kepada Allah jalla wa'ala. Maka apa yang mereka amalkan akan ditampakkan, tetapi dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak ada nilainya. Maka kami pun menjadikan amalan-amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Dulu di zaman jahiliyah, ada seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an, orang yang terkenal dermawan. Semua kebaikan dia lakukan dalam bab memberikan sedekah dan yang semisalnya. Tetapi mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi. Mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ala syirk. Di atas agamanya Abdul Muttalib, di atas agamanya musyrikin. Bertanya Aisyah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, hal nafa'athu nafaqatuhu aw hasanatuhu? Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, apakah kebaikan-kebaikan dia yang masyhur itu memberikan manfaat untuk dia ya Rasulullah? Sebuah pertanyaan yang sangat bermanfaat dari seorang Sahabiyah Ummul Mukminin, ya, seorang yang paling faqih dan paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam dari kalangan wanita. Aisyah adalah orang yang terbanyak meriwayatkan hadis dari siapa? Rasul, dari kalangan wanita. Bertanya dengan pertanyaan itu, ya Rasulullah, kebaikan-kebaikan Ibnu Jud'an ini apakah bermanfaat? Kata Nabi, la ya Aisyah, innahu lam yakul yauman min dahrihi rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak wahai Aisyah, tidak ada manfaatnya itu semuanya, karena dia belum pernah sama sekali dalam kehidupannya berdoa mengucapkan rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku, khati'ati, dosa-dosaku, yaumaddin, di hari kebangkitan. Karena dia tidak meyakini hari apa? Kebangkitan. Kufur kepada Allah. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, bekal yang paling utama, bekal yang paling pertama dalam menyiapkan perjalanan panjang menuju hari akhir adalah tauhidullah. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala. 23 tahun Rasul berjuang. Ya. Pengorbanan yang luar biasa ikhwatil kiram, dan itu semua juga dalam rangka beliau, ya, mengumpulkan bekal menghadap Allah, dakwah. Beliau telah dijamin selamat oleh Allah Jalla wa'ala, dan beliau ingin orang lain juga selamat. Maka beliau berusaha untuk menyampaikan perkara-perkara yang manusia akan selamat. Iya. Sampai Nabi membuat sebuah permisalan tentang diri beliau dengan umat beliau. Seperti seorang yang menyalakan api. Iya. Waduh, api yang besar. Maka mulailah serangga-serangga itu mendekati apa? Api. Serangga itu suka dengan cahaya. Tidak ngerti itu api, bahaya. Ya. Maka orang ini, ya, berusaha mengusir, berusaha menyelamatkan. Ya. Agar tidak masuk kemana? Ke api. Ya. Semangat yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wasallam agar mereka tidak jatuh ke dalam api. Ya. Fa inni akhidhun bihujazikum. Sungguh aku memegang apa namanya? Ya, tali-tali di pinggang kalian. Saya tarik sekuat-kuatnya agar kalian selamat dari apa? Dari neraka. Tetapi manusia banyak yang tidak peduli. Ya. Yaitu dengan beliau mengajak manusia untuk mengesakan ibadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kepada manusia, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk Islamlah kalian dengan mengucapkan kalimat ini. Tuflihu, kalian akan beruntung. Ini sebelum disyariatkannya sholat. Ini sebelum disyariatkannya apa? Siam, puasa. Ini sebelum disyariatkannya haji. Ini semuanya belakangan. Haji tidaklah diwajibkan kecuali tahun 9 Hijriah. Ya, menjelang wafatnya Rasul. Ya. Saum Ramadan tidak diwajibkan kecuali setelah hijrah pada tahun yang kedua. Salat 5 waktu tidaklah diwajibkan kecuali setelah Isra tahun 10 Hijriah. Afwan, 10 apa namanya? Kenabian. Ya. Yani 3 tahun sebelum beliau apa namanya? Hijrah. Jadi yang pertama kali beliau dakwahkan di tengah-tengah umat adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan juga, ya, melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Yang lainnya belum ada itu, belum ada syariat jihad, belum ada syariat apa namanya yang lain, ya, belum ada itu. Ini menunjukkan bahwasanya bekal yang paling utama adalah mada, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan. Meyakini dalam hati dan juga ya, mengamalkan dalam apa? Dalam kehidupan. Bukan sekedar mengucapkan. Kalau sekedar mengucapkan, burung pun bisa mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Iya kan, ada burung yang mengucapkan la ilaha illallah. Burung apa itu? Burung beo. Nah. Atau burung apa namanya? Namanya. Orang munafikin di zamannya Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Fasih. Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, syahadatain. Bahkan sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ikut mengeluarkan hartanya untuk jihad fisabilillah. Namun di mana tempatnya Abdullah bin Ubay bin Salul? Finnar, di dalam neraka. Kekal di dalamnya. Sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang munafikin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Bukan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, bukan itu. Tetapi karena mereka mengucapkan la ilaha illallah tidak dengan apa? Ikhlas dalam hatinya. Hatinya benci dengan kalimat ini. Hatinya benci dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dia tidak meyakini kalimat itu. Dia hanya mengucapkan li ajlid dunia. Hanya untuk karena apa? Dunia. Biar tidak diperangi. Biar terjaga hartanya. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah lesan ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, mengucapkan kalimat itu, mengucapkan dengan ikhlas, hati ini betul-betul ikhlas dalam mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, dan meyakini maknanya. Penting bagi kita untuk mengerti makna kalimat ini, meyakininya. Itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Makna kalimat la ilaha illallah adalah la, tidak ada. Ilah, ilah artinya apa? Sesembahan. Ilahin nas min syarril waswasil khannas, ya. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilah, yakni sesembahannya apa? Manusia. La ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai. Illallah, kecuali siapa? Allah. Sesembahan selain Allah batil. Ada yang disembah selain Allah. Matahari juga sesembahan, yakni ada yang menyembah. Bulan juga ada yang menyembah, maka dia juga sesembahan. Tetapi sesembahan itu semuanya apa? Batil. Harus kita yakini semuanya batil. Yang nyembah matahari ini ibadah yang batilah. Ya, peribadatan kepada jin, syaitan juga ibadah yang batilah. Termasuk ibadah kepada orang soleh, kepada nabi, kepada malaikat, itu semuanya peribadatan yang apa? Batil. Ibadah yang hak hanya peribadatan kepada siapa? Allah. Ya. Apa konsekuensinya? Setelah kita mengucapkan kalimat tadi dan meyakini maknanya, konsekuensinya adalah dalam kehidupan kita ini, kita betul-betul meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Semua ibadah hanya untuk siapa? Allah. Berdoa hanya untuk Allah. Salat hanya untuk Allah. Ya. Menyembelih juga hanya untuk Allah. Bukan untuk jin, bukan untuk syaitan. Ya. Bukan untuk Nyai Roro Kidul, bukan untuk Nyai Blorong. Ya. Bukan untuk jin, syaitan, tidak. Tetapi untuk Allah. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran kepada nabinya, nabinya diperintahkan oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wahai nabi hanya untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga hanya untuk apa? Rabbmu. Jadi salat itu untuk Allah, menyembelih juga untuk apa? Allah. Qul, katakanlah wahai nabi, inna salati, sesungguhnya salatku semuanya, wanusuki, dan sembelihanku, ibadahku semuanya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku semuanya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Inilah bekal agar seorang selamat. Naam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam demikian berbahagia ketika ada orang yang kemudian apalagi di akhir hayatnya, mau masuk Islam, mau mengucapkan kalimat itu, ya, mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah. Demikian bahagianya Nabi. Diriwayatkan ada seorang pemuda Yahudi, kana yahdumun Nabi. Dia biasa membantu Nabi. Tapi Yahudi masih. Nabi mendapatkan kabar dia dalam keadaan sakit parah. Maka dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan sekedar menjenguk. Ya. Tetapi menjenguk li ajli dakwah. Untuk apa? Dakwah. Lihat bagaimana semangatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Taib. Didatangi pemuda ini, kemudian Rasul mengatakan, ayo masuk Islam. Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Diam pemuda ini, di sampingnya ada ayahnya, dia pandang, dia tatap ayahnya. Kemudian sang ayah mendorong dia, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda ini kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka keluarlah Nabi dari rumah pemuda ini dalam keadaan berbahagia seraya mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari apa? Neraka. Ya. Belum sholat, belum apa, kan demikian. Tadinya kafir, kemudian masuk Islam. Ini bekal yang paling utama. Ya, Nabi tidak mengatakan ayo sholat, ayo zakat, ayo puasa. Yaitu bukan bekal selama dia belum apa? Membangun. Ya, amalan-amalan itu semuanya di atas apa? Tauhid. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Isya jam berapa? Jam berapa? 20. Oh, masih 10 menit lagi. Ya, baik. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam bertemu dengan seorang musyrik, masih musyrik, naik kuda dia di tengah perjalanan. Kemudian Nabi menawarkan dia masuk Islam. Masuk Islam kamu, ya. Tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, tinggalkan ilah-ilah yang lain. Yakinilah bahwasanya ilah yang hak hanya siapa? Allah. Akhirnya dia masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baru mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba terperosok ya, kudanya. Jatuh orang ini kemudian mati. Ya. Naam. Ini orang yang ya'malu amalan qalilan. Orang yang beramal sedikit namun diberi pahala oleh Allah dengan pahala apa? Besar. Ya. Taib. Masuk Islam orang ini. Nabi alaihi salatu wasalam demikian bersemangat untuk agar manusia membawa bekal ini. Termasuk orang yang sangat dekat dengan beliau dari sisi nasab dan selama ini membela Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu pamannya siapa? Abu Talib. Itu pun yang Nabi alaihi salatu wasalam ajarkan kepada pamannya, dan selalu beliau tidak pernah bosan-bosan agar pamannya membawa bekal itu adalah bekal untuk mengucapkan kalimat mada la ilaha illallah dengan lesannya dan diyakini betul dalam apa? Hatinya, diiringi dengan pengingkaran kepada peribadatan selain Allah shalla wa ala. Datang saat ajal menjemput Abu Talib, sakarat. Didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Coba lihat bagaimana semangat beliau, hidup beliau ini. Beliau sedang mengumpulkan bekal. Beliau ingin menyelamatkan yang lain juga. Seperti permisalan tadi yang beliau sebutkan. Ya. Kan luar biasa ini. Ya. Kalau dilihat dari sejarahnya, beliau sudah tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti mengajak pamannya. Ya. Mungkin kalau dilihat, wah sudah berat ini. Tetapi di saat-saat menjelang kematiannya, Rasul tetap menyempatkan untuk datang di sampingnya. Nabi mengatakan kepada sang paman, Qul ya ammi, la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, dipanggil dengan kalimat yang sangat lembut, wahai pamanku, ya ammi. Ini kalimat lembut sekali ini. Ya. Qul, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat ini la ilaha illallah. Dan orang Quraisy kalau mengucapkan la ilaha illallah sudah ngerti maknanya. Mereka orang Arab. Maknanya la tidak ada ilah, ya, sesembahan yang hak untuk diibadah illallah. Dan otomatis mereka akan mengingkari semua apa? Ilah-ilah mereka, Waddan, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, semuanya diingkari. Ya. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal ketika itu. Maka Abu Jahal mengatakan, Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, kamu mau membenci agama nenek moyangmu, agama bapakmu Abdul Muttalib, diingatkan fanatisme Hizbiyah, ya, diingatkan apa namanya, ya, paman apa agama nenek moyang, dan ditakut-takuti dengan apa celaan-celaan manusia. Ya, ya. Nabi tidak putus asa, Nabi tetap mengajaknya, Qul ya ammi la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, kalimat yang kalau kamu ucapkan aku akan bela engkau di hadapan Allah sebagai hujjah. Terus berbolak-balik. Namun ternyata Abu Talib di akhir hayatnya dia memilih huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib, famata kafiran, maka dia pun mati kafir. Pembelaan dia kepada Nabi ada manfaatnya tidak? Tidak ada manfaatnya. Tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Ya. Tidak bisa. Ya. Dia memelihara Nabi ketika kecil, ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Karena dia tidak membawa bekal tauhid. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini pula yang diingatkan oleh para nabi dan rasul ketika mereka hendak meninggal. Mereka ingatkan, mereka wasiatkan anak-anaknya untuk tetap berada di atas ibadatullah. Allah Jalla wa'ala mengisahkan dalam Al-Quranul Karim, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Tidakkah kalian mempersaksikan saat-saat datang kematian, ya, menimpa Ya'qub ketika datang sakaratul maut Ya'qub. Maka Ya'qub memanggil anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu mati, kalau ayahmu meninggal, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian ibadai sesudahku? Ya. Ingin memastikan dan ingin memberikan wasiat, ini bekal terbaik. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian ibadahi setelah aku? Itulah para nabi. Dari awal diutus sampai saat-saat wafatnya, itu pesan yang disampaikan. Itu pesan yang selalu didakwahkan. Karena itulah bekal yang terbaik. Tidak ada bekal yang lebih dari itu. Sampai pun seorang hamba datang kepada Allah membawa dosa-dosa. Seandainya pun membawa apa? Dosa-dosa yang banyak. Selain syirik, ya, selain kekafiran, mungkin membawa dosa-dosa besar sampai sebanyak langit dan bumi, tapi bukan kekufuran. Seandainya dia mati masih membawa kalimat la ilaha illallah, masih diharapkan. Akhirnya adalah apa? Jannah, walaupun seandainya dia harus dimasukkan dulu ke dalam apa? Neraka. Karena dia membawa tauhid. Disebutkan dalam hadis qudsi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Anas bin Malik. Qala Allahu jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, wahai anak Adam, Lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya kalian nanti menghadap aku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, namun tidak ada kesyirikan, tidak ada kekafiran, thumma laqitani, dan kalian ketika berjumpa denganku dalam keadaan la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh aku akan datang kepada kalian dengan ampunan juga sepenuh apa? Bumi. Ada harapan ketika seorang mati dengan membawa kalimat tauhid, seorang mati membawa kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan apa? Lisannya, mukhlishan lillah, dan dia yakini dalam hatinya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Allah, dan dia buktikan betul dengan dia meninggalkan semua bentuk kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Peribadatan kepada selain Allah dia tinggalkan semuanya. Sungguh dia akan mendapatkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bekal yang pertama yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan seluruh para nabi dan rasul. Ya, bekal ini kalimat la ilaha illallah yang diucapkan apa? Mukhlishan min qalbihi, ikhlas di dalam apa? Hatinya, ya, dan dibuktikan dalam kehidupannya. Sampai suatu saat datang Abu Hurairah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung dengan mendapatkan syafaatmu nanti pada hari apa? Kiamat. Apa kata Nabi? As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling beruntung dengan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam apa? Hatinya. Tidak mencampurinya dengan apa? Kesyirikan. Ini bekal yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan ini ba'da salat isya biidznillah azza wajal. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.